Om. besar cinta dan impian. Harapan hidup bersamamu mungkinkah kan nyata. Angin bisikan padanya kasih dan sayang untuk cinta. Selalu saja kau sebut-sebut namanya saat kita bicara. Aku tak ingin, tak ingin mendengarnya. Kau bawa ku ikhlas lahir batini, kabe kutu tak lalene mas yo abot sanggane. Rasa pirane loro ati iki amarga ditinggal pergi, nanging loro ati iki amarga dihianati. Yen pancen wis karise kowe kandeng karo dee, untung aku muka tadi memani engkau ku Oh,

pengenmu lo ono rasa welas nung jero ati tapi saiki wes nono cerita wes ilang wes kadung riko acurno angen sun kebendung luntur welas si son iki merkoriko dan menyayangimu. segenap jiwa. Dirimu pergi gelora cinta. Hanyut di dalam sukacita, tenggelam dalam madu cinta, tenggelam di dalam bahagia. Dahuai asmara bergetar syahdu, mengalunkan senandung rindu. Belayan mesra membuai jiwa, tak terlukiskan bahagia. Syair para pujangga mengabadikan cinta. Hati para dewasa pasti tersentuh cinta. Pesona cinta menggapai sukma, menjanjikan sejuta indah. Terbit selera, tergugah jiwa, untuk menyemaikan benih cinta. Semoga putihkan berbunga, semoga panggilkan bercawa. Ku ingin hidup dengan cinta, ku ingin selalu bersamanya. Dahuai asmara bergetar syahdu, mengalunkan senandung rindu.